بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pertama sebelum kita memasuki pengajian rutin kita ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, andaikan kamu mendapat nikmat maka ceritalah kepada orang lain. Kalau dapat nikmat cerita, bukan kalau pas lagi ditimpa musibah. Kebanyakan orang pas lagi ditimpa musibah ngomong ke sana kemari, ngutang ke sana kemari, pas giliran dapat rezeki nomplok apa? Diam seribu kata. Ini keliru. Yang benar kalau dapat nikmat minimal cerita. Maksimal apa? Bagi-bagi. Maksimal bagi-bagi. Alhamdulillah pada malam Sabtu kemarin Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengaruniai kami putra yang ketiga. Putra laki-laki. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki lagi. Akan saya namakan Anjasyah. Anjasyah itu adalah nama salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjasyah, bukan Anjasmoro. Anjasyah itu nama salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semoga anak tersebut menjadi anak yang soleh, bisa bermanfaat untuk umat dan untuk negara, serta ibunya bisa segera dikaruniai kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, setelah kita berpanjang lebar membahas tentang muqaddimah sebelum masuk ilmu tafsir, ada berapa muqaddimah kita bahas kemarin? Saking akeh jadi kelalen. Berapa? 3 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama apa? Hah? Apa muqaddimah yang pertama? Loh, pengajian tafsir di Masjid Agung itu ada eptanasnya loh. Dikira enggak ada ujiannya apa? Hah, mukadimah yang pertama apa? Apa? Kurang keras lah. Keutamaan membaca Al-Quran, bagus. Ini mukadimah yang pertama. Keutamaan membaca Al-Quran, dan kita sudah sampaikan beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Mukadimah yang kedua. Mengapa kita harus memahami Al-Quran? Dan kita sudah sampaikan tiga sebab kenapa kita harus memahami Al-Quran. Bukan hanya semata membaca tanpa memahami maknanya. Mukadimah yang ketiga. Kaidah-kaidah penting dalam ilmu tafsir. Dan kita sudah sampaikan dua kaidah penting. Yang pertama adalah apa? Sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Al-Quran dengan perkataan sahabat dan perkataan siapa? Tabi'in. Kaidah yang kedua apa? Ini yang paling great ini, kalau lupa kebangetan. Hah? Tafsir dengan akal boleh seandainya memenuhi syarat-syaratnya, dan sudah kita bahas syarat-syaratnya pada pengajian yang telah lalu. Setelah kita berpanjang lebar memasuki mukaddimah-mukaddimah tersebut, maka mulai malam hari ini kita akan memasuki tafsir Al-Quran insyaallah. Lazimnya orang mau membaca Al-Quran itu membaca apa dulu? Sebelum bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir isti'adzah. Sebelum kita memasuki tafsir isti'adzah, kita perlu tahu kenapa kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an. Kenapa? Supaya disisihkan dari setan. Itu hikmahnya. Kenapa? Kok kita membaca? Hah? Bagus. Karena diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan hal tersebut. Seandainya beliau akan membaca Al-Quran, beliau beristi'adzah terlebih dahulu. Jadi kalau ditanya kenapa kita beristi'adzah sebelum membaca Al-Quran, jawabannya satu, karena Allah memerintahkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Jawaban yang kedua, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan hal tersebut sebelum beliau membaca Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Yang artinya, seandainya engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini jawaban yang pertama. Jadi kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Jawaban yang kedua adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkannya dalam keseharian beliau ketika beliau akan membaca Al-Quran. Di antara praktek tersebut, apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau salat malam, Setelah beliau bertakbir, beliau membaca doa iftitah, lalu beliau beristi'adah, baru kemudian memulai baca apa? Al-Quran. Jadi setelah iftitah, isti'adah, baru apa? Baca Al-Quran. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau setiap akan membaca Al-Qur'an, beliau mendahuluinya dengan isti'adzah atau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi isti'adzah diperintahkan sebelum kita membaca Al-Qur'an. Setelah kita mengetahui bahwasanya isti'adzah diperintahkan sebelum kita membaca Al-Qur'an, timbul pertanyaan, apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Kita membahas hukum wajib atau sunnah itu bukan dalam rangka untuk kalau sunnah kemudian kita remehkan, tidak. Kita membahas wajib atau sunnah adalah untuk mengetahui apa konsekuensinya kalau seorang itu tidak membaca. Apakah dia berdosa atau tidak? Ini perlu diluruskan karena sebagian orang berkata, ah sunnah iki. Seperti ada orang yang beralasan ketika tidak mau sholat jamaah di masjid, kan sholat jamaah hukumnya apa? Sunnah. Kita katakan, ya kalau memang itu pendapat yang kuat, sebenarnya itu pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, itu adalah pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah bagi kaum pria di masjid hukumnya adalah apa? Wajib. Ya sudah, kita ngalah, sudahlah, katakanlah itu sunnah lah, sudah. Wis, saya ngalah bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah. Terus kita tanya, apakah kalau sunnah artinya kita berlomba-lomba untuk meninggalkannya? Hah? Kalau sunnah kemudian kita berlomba-lomba meninggalkannya atau berlomba-lomba apa? Mempraktikkannya. Sama juga dengan ini, ketika kita membahas sunnah atau wajibkah kita membaca bismillah, bukan dalam rangka kalau misalnya sunnah kemudian kita bermudah-mudahan untuk tidak beristi'adzah, tidak. Tapi kita membahas ini tujuannya adalah untuk mengetahui apa konsekuensinya kalau wajib. Kalau ditinggalkan berarti berdosa, kalau sunnah berarti kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kata Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, sebagian besar ulama, adalah isti'adzah sebelum membaca Al-Quran hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebelum membaca Al-Quran tidak membaca ta'awudz atau isti'adzah, maka tidak berdosa. Ini hukum beristi'adzah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimanakah redaksi isti'adzah. Lafal isti'adzah itu bagaimana? Ada beberapa redaksi yang disebutkan di dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah. Di antara redaksi tersebut, yang pertama, yang paling umum adalah apa? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Dalil dari redaksi ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Surat apa? An-Nahl ayat berapa? 98. Dan redaksi ini yang dipilih oleh mayoritas ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua adalah a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Sapa sing kuasa apal? Kita butuh para ulama yang dengar sekali langsung apa? Langsung apa? Kalau para ulama kita dulu dengar sekali langsung apa? Langsung apa? Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau beliau mau ngapal, nah, punya buku mau diapal, bukunya kayak gini kan ya. Kalau beliau mau ngapal yang halaman sebelah kanan, yang sebelah kiri dia apa? Ditutupi dengan apa? Dengan telapak tangan. Bok apa? Bok apa? Bok kebaca kemudian langsung apa? Langsung nempel. Kalau kita baca ping 10 enggak lupa, enggak apa-apa. Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i kalau mau ngapal buku kayak gini itu yang satunya ditutupi supaya apa? Ben orang kedisiten kayaknya sing kaapal karena kelihatan. Imam Ibnu Taimiyah diceritakan suatu hari beliau bepergian ke suatu kota yang sama sekali tidak paham bahasa orang yang tinggal di kota tersebut. Yang dean wong Banyumas lunga wong Irian Jaya. Paham enggak? Mungkin satu huruf pun enggak paham apa yang diomongkan oleh sana, oleh orang Irian. Ketika dia sedang berjalan-jalan di kota tersebut, dia tidak sengaja menemukan dua orang yang sedang cekcok. Ramai cekcok dua orang itu. Kebetulan yang ada di situ cuma dua orang tersebut dan Ibnu Taimiyah. Yang dia sama sekali enggak paham apa yang sedang diabang, yang sedang dicekcokkan oleh dua orang tersebut. Karena percekcokan itu tidak selesai, akhirnya dua orang itu ngadu pergi ke pengadilan. Pergi ke mana? Pengadilan. Ketika sampai di pengadilan, dua orang itu sama-sama ngaku benar. Si A ngaku benar, si B ngaku benar. Akhirnya kata Pak Hakim, saya butuh saksi yang menyaksikan perdebatan kalian berdua dari awal sampai akhir, supaya saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Coba cari saksi. Dua orang tadi berkata, wahai Pak Hakim, tidak ada yang hadir, yang menghadiri atau yang melihat percekcokan kami kecuali satu orang. Itu pun bukan penduduk asli negeri ini. Gak ada gunanya. Kalaupun dia hadir, dia gak paham apa yang sedang kita apa? Kita cekcokkan. Isra apa lah daripada orang Anus. Coba panggil saya. Ternyata diri itu siapa? Ibnu Taimiyah. Akhirnya betul dipanggil. Kebetulan hakimnya ini bisa bahasa Arab sehingga bisa komunikasi sama siapa? Sama Ibnu Taimiyah. Ditanya Ibnu Taimiyah, kamu hadir cekcok itu? Iya. Kamu paham? Sama sekali enggak paham apa yang mereka omongkan. Waduh, saya butuh saksi untuk mengetahui siapa di antara dua orang ini yang sedang apa? Siapa yang benar, siapa yang salah? Kata Ibnu Taimiyah, ya gimana lagi saya enggak paham. Tapi maaf Pak Hakim, saya meskipun gak paham, tapi saya insya Allah bisa mengulang kembali percekcokan obrolan antara dua orang ini dari awal sampai akhir. Meskipun saya gak apa? Gak paham. Oh, temenan. Iya, saya bisa. Akhirnya betul. Dari awal sampai akhir, A ngomong ini, B ngomong ini, A ngomong ini, B balas kayak gini. Dari awal sampai akhir. Padahal dia gak paham. Tapi begitulah otak para ulama kita. Kenapa? Karena otaknya encer, mereka rajin ibadah, jarang maksiat, gak kayak kita. Banyak maksiatnya, makanya dengar sekali. Bahkan dengar berkali-kali gak apa. Gak ingat-ingat. Coba siapa yang tadi ingat? Mungkin ada Ibnu Taimiyah baru di sini mungkin. Hah? A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Pembahasan berikutnya adalah apakah isti'adzah itu termasuk bagian dari Al-Qur'an atau tidak. Jadi sudah dijelaskan kalau mau baca Al-Qur'an kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah. Timbul pertanyaan, apakah isti'adzah itu termasuk bagian dari Al-Qur'an atau salah satu ayat dari Al-Qur'an atau tidak? Ada yang tahu? Bagian atau bukan? Iya atau bukan? Iya. Iya. Enggak ada yang bukan ini. Satu kata ini, enggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di Masjid Agung ini. Jawabannya, para ulama telah berijma', bersepakat bahwasanya isti'adzah bukan bagian dari Al-Qur'an. Ayo. Jadi enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Inilah pentingnya ngaji. Makanya kita harus ngaji supaya kita tahu mana yang ulama bersepakat, mana yang berselisih. Kalau misalnya ulama berselisih dalam masalah ini, mungkin saya masih bisa tolerir. Tadi jamaah yang mengatakan ini adalah apa? Bagian dari Al-Qur'an. Para ulama telah berijma' bahwasanya isti'adzah itu bukan bagian dari Al-Qur'an atau bukan ayat dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Ijma' tadi dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dari keterangan ini maka kita mengetahui kekeliruan sebagian khatib ketika akan menyampaikan ayat Al-Qur'an. Banyak di antara mereka yang berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca apa? Ayat. Jadi yang seperti ini keliru. Jadi kalau misalnya ada khatib mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang seperti ini keliru. Kenapa? Karena isti'adzah itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu mengesankan bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bagian dari apa? Firman Allah. Dan itu bukan bagian dari firman Allah. Dari maknanya saja sudah enggak pas. Coba ya maknanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti Allah berlindung kepada siapa? Allah. Dari maknanya saja sudah enggak pas. Jadi inilah gunanya ya, kita mengetahui apakah salah satu gunanya kita mengetahui apakah isti'adzah itu termasuk bagian dari Al-Qur'an atau bukan. Ya terus bagaimana? Ya tinggal misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, langsung apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau misalnya di awal surat maka dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan berikutnya adalah momen apa sajakah yang kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah. Momen apa saja yang kita diperintahkan untuk beristi'adzah. Tadi sudah kita bahas sebelum membaca apa? Al-Qur'an. Ternyata ada momen-momen lain yang di dalam agama kita diperintahkan untuk membaca isti'adah. Saya bawakan 4 dan masih ada momen yang lainnya. Ini sekedar contoh saja. Yang pertama, ketika seseorang dilanda amarah, alias ketika orang sedang marah. Ini momen yang pertama. Jadi ketika kita sedang marah, kita disunnahkan untuk membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sulaiman bin Surad bercerita. Istabba rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada dua orang yang bertikai dan bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyar. Salah satu di antara dua orang yang sedang bertikai itu marah dan kemarahannya memuncak sampai mukanya itu merah dan urat nadinya itu apa? Menonjol. Saking apa nih? Saking marah. Pernah lihat orang marah kan? Jadi merah, matanya merah, mukanya merah, urat-uratnya ini semuanya pada apa? Pada menonjol. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tahu suatu kalimat, andaikan orang tadi yang sedang marah itu membaca kalimat tersebut, maka kemarahannya akan apa? Akan hilang." Dalam riwayat lain Nabi mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa ilayhi ar-rajulu fa akhbarahu biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'awwadz billahi minasyaiton. Salah seorang yang hadir di situ begitu mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mendatangi orang yang mukanya sedang merah tadi dan mengatakan atau memberitahukan kepada dia apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari dia berkata, beristi'adahlah kamu. Ketika mendengar orang tadi yang datang lagi merah-merah, mukanya lagi merah-merahnya, tahu ada orang datang ta'awud, kalau istilah kita nyebut gitu. Nah, begitu mendengar orang seperti itu dia enggak jawab, tidak membalas atau tidak mempraktikkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah dia berkata atarabi ba'tun amajnunun ana, emang kamu pikir saya sedang sakit, emang kamu pikir saya sedang gila, pergi sana. Ini berarti kemarahannya sudah apa? Sudah memuncak. Jadi andaikan orang tadi begitu dikabari bahwa saya Nabi SAW menasihati supaya mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung dipraktikkan, niscaya rasa amarah itu langsung apa? Langsung hilang. Tapi tadinya orang tadi sedang apa? Sedang kalap, sehingga malah apa? Dari ninyong miring apa? Lumang mana? Kira-kira seperti ini. Kenapa kok kita lagi marah diperintahkan untuk beristi'adah? Karena marah itu dari mana? Karena marah itu sumbernya dari apa? Dari setan. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari godaan setan. Yang pertama. Yang kedua. Momen yang kedua adalah di saat kita menempati suatu tempat. Di saat kita menempati suatu tempat. Ya macam-macam. Panjenengan misalnya berkunjung ke rumah orang lain, mau nginep di situ. Baca isti'adah. Sedang camping kemalaman, bikin apa? bikin tenda sebelum di situ apa? Isti'adzah. Baru pindahan rumah apa? Isti'adzah terlebih dahulu. Meskipun tidak ada isu bahwasanya rumah itu adalah rumah apa? Rumah angker. Jadi isti'adzah itu bukan hanya menempati tempat yang apa? Yang angker saja. Pendek kata misalnya kemalaman lagi bepergian pengen nginep di hotel, baca apa? Isti'adzah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah binti Hakim, "Man nazala manzilan thumma qala." Barang siapa yang menempati suatu tempat kemudian dia beristi'adzah dan mengucapkan a'udzu billahi a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini isti'adzah khusus ini. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang mengucapkan ini, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada suatu apapun yang bisa mencelakakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Barang siapa yang menempati suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada suatu apapun yang bisa mencelakakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Jadi kata Nabi, tidak ada suatu apapun, berarti ini mencakup semuanya. Entah itu binatang berbisa, entah itu setan, entah itu jin, entah apa saja, manusia atau apa saja. Dan sudah terlalu banyak orang yang mempraktikkan hal ini dan terlindungi. Contoh, ada sekelompok anak-anak muda yang camping karena kemalaman, maka mereka buka apa? Buka tenda. Pembimbingnya itu mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wah, islami teman campingnya ini. Campingnya di Arab, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mana tempat baca apa? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi katakanlah pembimbingnya mengingatkan, Nabi SAW bersabda gini-gini, jangan lupa kalian baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Akhirnya betul, mereka semuanya baca. Nginep semalam enggak ada apa-apa. Malam ketiga enggak dapat. Malam kedua enggak apa-apa, malam ketiga enggak apa-apa. Mereka makan di situ, bakar-bakar di situ, tidur di situ. 3 hari 3 malam enggak ada apa-apa. Begitu mereka apa? 3 hari sudah selesai campingnya, mereka apa? Kukut-kukut. Sudah pertama kan tendanya dulu, kemudian setelah itu tikarnya. Ketika tikarnya itu diangkat, ternyata apa? Di bawah tikar itu ada ular yang sangat berbisa. Begitu tikarnya diangkat, ularnya langsung apa? Langsung pergi. Di bawah mereka ada apa? Ular. 3 hari 3 malam. Orang kok ulane terus apa? Keluar kemudian ceket. Kenapa? Karena mereka membaca apa? Membaca apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika orang itu akan menempati rumah baru. Jadi Islam itu sudah memberi solusi yang sedemikian sempurna. Orang perlu sajen. Enggak perlu. Atau gedang raja. Enggak perlu. Gratis, bayangkan. Bayangkan ya. Kalau kita beli, kalau kita harus sajen kan harus bayar dukun lagi. Dukunnya sekarang jual mahal. kemudian harus pasang ini, pasang itu, duit entong. Cuma baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak akan dicelakakan oleh siapapun, entah jin, entah apa. Dan kita paham, kita harus paham bahwasannya tempat-tempat yang ada di dunia ini bukan hanya kita yang menempati. Ada makhluk-makhluk lain yang menempati tempat tersebut. Jangan dipikir kalau misalnya kita lewat ke suatu tempat kemudian di situ tempatnya kosong, tidak. Ada yang menempati, apalagi kalau misalnya tempat itu adalah tempat-tempat yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Yang istilahnya orang Indonesia tempat yang angker. Memang betul, ada. Bahkan di tempat-tempat yang katakanlah tidak angker, seperti saudara saya pernah melakukan perjalanan dari Jogja ke daerah Jawa Timur, motoran kemalaman. Akhirnya dia apa? Dia mampir di suatu losmen. Di losmen itu ada musholanya, sepi sekali. Saudara saya itu biasa sholat malam. Akhirnya dia sholat malam, Allahu Akbar, sendirian di musholah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Di belakangnya amin. Padahal ketika sholat mulai gak ada satupun di belakang dia. Ternyata siapa? Jin-jin pada apa? Pada ikut sholat. Nah kalau dia gak baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kalau yang datang itu bukan jin yang mau sholat, gimana? Orang kita, jin yang mau sholat saja ikut amin, hati kita sudah apa? Sudah mau rontok. Jadi kita harus paham bahwasanya kita itu hidup di tempat, di dunia ini bukan hanya sendirian. Ada apa? Ada makhluk-makhluk lain yang itu belum tentu mereka itu berniat baik dengan kita. Apa tadi bacaannya? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, saat mendapat gangguan ketika sholat. Saat mendapat gangguan ketika sholat. Kalau kita susah khusyuk ketika sholat, solusinya adalah beristi'adzah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Al-Ala. Kata Abu Al-Ala, suatu hari Utsman bin Abil Ash mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Wahai Rasul, sesungguhnya setan telah mengganggu saya ketika sholat sehingga saya tidak bisa khusyuk." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khandab." Itu adalah setan yang dinamakan khandab. Setan jenenge apa? Khandab. "Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu wathil 'ala yasarika thalathan." Seandainya engkau merasa setan itu mulai datang, ucapkanlah atau beristi'adzahlah kepada Allah, kemudian meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Kata Utsman, setelah saya mendapatkan resep itu, begitu saya sholat dan setan itu datang, saya langsung praktekkan, dan setelah itu setan tidak lagi bisa mengganggu saya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah berapa kali? 3 kali. Meludah di sini harus saya jelaskan. Untuk 3 kali enggak, itu bisa dikeprui orang satu masjid nanti. Yang dimaksud adalah, yang dimaksud dengan meludah di sini itu adalah mengeluarkan angin dengan sedikit air ludah. Jadi bukan dikumpulkan ludahnya kemudian diludahkan, tidak, tapi menghembus ke kiri 3 kali sambil apa? Sambil ada sedikit, sedikit saja, sedikit dari air. Jadi Jadi seperti itu caranya. Bukan apa? Bukan cuh-cuh-cuh, bukan. Ini tiga kali. Maka bagi teman-teman atau jemaah pengajian sekalian yang merasa susah untuk khusyuk dalam sholat, barangkali hal ini bisa apa? Bisa membantu. Kalau misalnya lagi sholat kok mikirnya apa? Mikirnya misalnya iwak asin lagi dipek. Itu langsung apa? Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Seperti tadi ke sebelah kiri berapa kali? Tiga kali. Yang keempat, yang terakhir adalah membacanya di sore hari. Membacanya di sore hari. Ini termasuk zikir sore. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala idza amsa thalatha marrat." Barang siapa yang ketika sore harinya dia beristi'adzah tiga kali, membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bacanya sama kayak tadi ya. Berapa kali? Tiga kali. Lam tadurrahu humatun tilkal lailah. Maka orang tersebut tidak akan ada satu bisa pun bisa yang akan mencelakakan dia pada malam itu. Bisa, tahu bisa kan? Hewan berbisa, bisa. Tidak ada seorang, tidak ada bisa apapun yang akan mencelakakan dia pada malam hari itu. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, keluarga kami, yaitu keluarganya Abu Hurairah, diajarkan untuk mempraktikkan hal ini. Suatu ketika ada anak kami, anak perempuannya Abu Hurairah, yang tersengat binatang berbis. Tapi kebetulan sore harinya dia sudah membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? Tiga. Maka kata Abu Hurairah, sama sekali tidak ada bekas dari sengatan binatang berbisa itu di tubuh anak perempuan saya. Nah, ini terutama anak-anak ini ya, sing wengi-wengi senengnya apa? Dolan. Hah? Itu dibekali itu. Nah, itu dibekali jimat. Dibekali apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? Termasuk bapak-bapak juga sing wengi-wengi meng sawah. Ya, yang malam-malam ke sawah. Pengen golek tikus malah dicokot apa? Cokot ular. Maka bacalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq tiga kali. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Enggak tahu masih ada waktu. Ada 2 menit. Silakan ada yang mau tanya. Apakah ada bacaan khusus bagi anak kecil yang sering menangis kalau malam hari karena melihat sesuatu? Anak kecil yang belum bisa membaca sendiri, katalah bayi, itu zikir sorenya adalah yang menzikiri itu adalah orang tuanya. Jadi katakanlah sore hari pada asar, si orang tua itu menyempatkan diri untuk menzikiri anak-anaknya yang belum bisa baca. Caranya bagaimana? Zikir pagi sore itu macam-macam bacaannya. Di antaranya adalah minimal ya baca ayat kursi sekali, kul hu 3 kali, falak 3 kali, nak 3 kali. Dibaca itu kemudian di apa? Dihembuskan ke tangan kita. Kemudian kita usapkan ke apa? Ke sekujur tubuh anak kita. Itu setiap pagi dan sore. Karena memang anak kecil belum bisa apa? Belum bisa baca sendiri. Dan ini yang dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakit parah dan enggak bisa baca sendiri, maka Aisyah pun yang membaca, kemudian Aisyah radhiyallahu anha hembuskan, kemudian diusapkan ke apa? ke tubuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas segala perhatiannya mengucapkan terima kasih. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.